إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ya ikhwah azani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian kita dari kitab Qawaidut Tahdits min Fununi Mustalahil Hadits. Kita masuk ke bab yang ke-9 yaitu fi kutubil hadits, mengenai kitab-kitab hadis. Wa fihi fawaid, dan padanya ada beberapa faedah. Yang pertama, bayanu tabaqati kutubil hadis, penjelasan tentang tingkatan-tingkatan yang kitab-kitab hadis. Berkata al-imam al-arif al-kabir al-syeikh Ahmad al-Ma'ruf, yang dikenal dengan Syekh Waliullah al-Dahlawi, seorang ulama besar di India, menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan daripada kitab-kitab hadis. Kata beliau, telah menjelaskan tentang hakikat hadis-hadis, di mana ada hadis yang masyhur, yang sahih, ada juga hadis yang hasan, ada juga hadis yang dhaif, ya, dan ada juga hadis yang palsu. Di mana tingkatan kitab-kitab hadis mengikuti daripada kebanyakan hadis-hadis yang ada di dalam kitab tersebut. Ada kitab-kitab yang memang hadis-hadisnya disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Ya, bahkan sampai kepada derajat mutawatir. Ada juga kitab-kitab yang di bawah itu. Ada juga yang di bawah lagi, di bawah lagi. Maka dari itu beliau berkata, ya, ketika menyebutkan tentang tabaqat daripada kitab-kitab hadis, kata beliau, fattabaqatul ula, tabaqat yang pertama, dan ini adalah kitab-kitab hadis yang paling tinggi, yang dinyatakan oleh para ulama adalah kitab yang hadis-hadisnya sahih. Kata beliau, munhasiratun bil istiqra fi thalathati kutub, ini ada tiga kitab. Ini ada tiga kitab, kata beliau, yaitu yang pertama adalah Al-Muwatta, yaitu Muwatta Imam Malik. Yang kedua adalah Sahihul Bukhari, dan yang ketiga adalah Sahih Muslim. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Ashahul Kutub ba'da kitabillahi Muwatta Malik, kitab yang paling sahih setelah kitabullah, setelah Al-Quran, yaitu Muwatta'nya Imam Malik. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Muwatta Imam Malik? Karena di zaman Imam Syafi'i, ya, Sahih Bukhari belum ada, Sahih Muslim belum ada. Ya, terlebih Imam Bukhari tidak bertemu dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, as-sahhul kutub ba'da kitabillah Muwatta Malik, wattafaqa ahlul hadith ala anna jami'a ma fihi sahihun ala ra'i Malik wa man wafaqahu, wa amma ala ra'i ghairihi falaysa fihi mursal wala munqati illa qad ittasala sanadu bihi min turukin ukhra, fala jarama anna sahihatun min hadhal wajhi. Kata beliau, para ahli ilmu hadis bersepakat bahwa semua yang ada di dalam Muwatta itu sahih menurut pendapat Imam Malik dan yang sesuai dengannya. Adapun yang menurut pendapat selainnya, maka tidaklah ada di situ hadis yang mursal atau yang terputus, kecuali di jalan lain telah disambung. Sehingga dari sisi sini, ya, hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sahih, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Namun ya akhi, setelah munculnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, terjadi kesepakatan para ulama akan bahwasannya Sahih Bukhari jauh lebih baik daripada Muwatta. Kata beliau, amma sahihan, فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وأن كل من يهون أمرهما فهو مبتدع غير سبيل المؤمنين وإن شئت الحق الصراح فقسمه فقسهما بكتاب ابن أبي شيبة وكتاب الطحاوي ومسند الخوارزمي وغيرهما تجد بينها وبينهما بعد المشرقين. Adapun Sahih Bukhari dan Muslim, kata beliau, maka para ulama hadis telah bersepakat bahwa semua hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang bersambung dan marfu' itu sahih secara pasti. Ya. Dan bahwasanya hadis-hadisnya mutawatir sampai kepada penulisnya. Dan bahwasanya orang yang meremehkan masalah ini, dia termasuk orang yang berbuat bid'ah, tidak sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Ya. Apa yang dimaksud dengan kesepakatan kaum muslimin, ya akhul Islam azani Allah wa yakum? Ya. Padahal kalau kita perhatikan, tidak semua para ulama setelah Bukhari dan Muslim bersepakat ya untuk menerima semua hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Seperti Al-Imam Ad-Darqutni yang menulis kitab kritikan terhadap Sahih Bukhari dan Muslim yang kemudian ditahqiq oleh Syekh Muqbil dalam kitab beliau Al-Ilzamat wa Tatabu. Ya, maka dari itu dibawa kepada kebanyakan hadis-hadis terutama dalam Sahih Bukhari. Ya, demikian pula dalam Sahih Muslim. Dan kaidah mengatakan ya bahwa jumlah yang sedikit dibandingkan dengan yang sangat banyak seperti itu seakan-akan tidak ada. At-tabaqatu tsaniyah. Tingkatan yang kedua dari kitab hadis, kutubun lam tablug mablagul muwatta' was-sahihain walakinnahuma tatluha kana musannifuha ma'rufin bil-wuthuq wal-'adalati wal-hifdh wat-tabahhur fi funul al-hadis. Yaitu kitab-kitab yang tidak sampai kepada derajat Muwatta' dan Sahih Bukhari dan Muslim, namun ia di bawahnya, di mana para penulisnya memang terkenal, ya orang-orang yang adil, yang hafalannya luar biasa, yang ilmu tentang hadisnya sangat ya sangat luas sekali. Walam yardau fi kutubihim hadhihi bittasahul fi mashtaratu 'ala anfusihim. Dan mereka pun bukan orang-orang yang longgar ya di dalam mensahihkan ataupun apa namanya menilai suatu hadis bahwa hadis itu sahih. Wa'tana bihal muhaddithun, dan para ahli hadis setelahnya juga memperhatikan kitab-kitab seperti ini, yaitu tabaqat, yaitu yang kedua ini. Contohnya apa? Yaitu Sunan Abi Daud, ya, Sunan Nasa'i, demikian pula Sunan Tirmidzi, demikian pula Sunan Ibnu Majah. Ya. Demikian pula Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ya, di mana Musnad Imam Ahmad bin Hanbal adalah juga termasuk kitab yang masuk dalam tingkatan yang kedua ini. Wattabaqatu tsalitsah, tingkatan yang ketiga dari kitab-kitab hadis, yaitu masanid wa jawami' wa musannafat sunnifat qabla al-Bukhari wa Muslim. Yaitu musnad-musnad, demikian pula jawami', ya, jami' dan musannaf. Apa sih bedanya musnad, jami', musannaf? Kalau musnad itu ya akhi, biasanya buku tersebut ya ketika menulis hadis disesuaikan dengan urutan sahabat, misalnya dimulai dengan musnad Abi Bakar, maka disebutkan dalam bab musnad Abu Bakar ini seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, kemudian setelahnya Umar, kemudian setelahnya Uthman, terus demikian. Adapun jami', ya, maka apa namanya, yaitu kitab-kitab yang diberikan padanya bab-bab sesuai dengan bab fikih, akan tetapi dia mencakup seluruh permasalahan dari masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah raqaik, masalah zuhud, masalah apa namanya yang berhubungan dengan sejarah dan yang lainnya, lengkap. Makanya disebut dengan jami', seperti Jami' as-Sahih, ya, Sahih Bukhari itu termasuk kitab jami'. Demikian pula Sunan Tirmidzi juga termasuk kitab jami'. Kemudian musannaf, musannaf ini hampir sama dengan sunan. Di mana sunan adalah kitab hadis yang ditulis ya disesuaikan dengan bab-bab fikih dan hanya mengumpulkan hadis-hadis hukum saja. Ya, tidak ada padanya hadis akidah atau tentang raqaiq atau zuhud ataupun yang lainnya. Ya, ia hanya mengumpulkan yang berhubungan dengan ahkam fikhiyah. Nah, bedanya dengan musannaf, kalau sunan itu hanya mengumpulkan hadis-hadis, tidak ada padanya perkataan tabi'in, tidak pula perkataan sahabat. Sedangkan musannaf, ya, ada padanya perkataan tabi'in dan perkataan sahabat. Nah, ini dia perbedaan antara apa kitab sunan dengan musannaf, ya. Seperti misalnya apa? Musannaf Ibn Abi Syaibah, musannaf apa namanya? Abdul Razzaq, ya. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, ini seperti Musnad Abi Ya'la, musannaf Abdul Razzaq, musannaf Abu Bakar bin Abi Syaibah, Musnad Abd bin Humaid, Musnad At-Tayalisi. Demikian pula kitab Al-Baihaqi seperti Sunan Al-Baihaqi. Ya, demikian pula Mu'jam At-Tabrani. Kalau untuk Mu'jam ini biasanya kitab hadis yang disesuaikan dengan urutan nama-nama syekh daripada penulis, ya. Dan mencari hadis di dalam kitab Mu'jam itu sangat sulit sekali. Ya, karena kita harus mengetahui siapa guru apa namanya At-Tabrani. Wattabaqatur Rabi'ah, tingkatan yang keempat, kutubun qasada musannifuha ba'da qurunin mutatawilah. Jama'a ma lam yujad fil tabaqatayn al-ulayayn wa kanat fil majami' wal masanid al mukhtafiyah fanawwahu bi amriha wa kanat ala al-sinati man lam yaktub hadithahu al-muhaddithun. Kitab-kitab yang penulisnya memang ya bermaksud untuk mengumpulkan hadis-hadis yang tidak terdapat dalam dua tingkatan yang pertama. Itu jauh setelah ya tingkatan pertama dan kedua itu penulisnya sudah meninggal biasanya. Ya, kemudian mereka menuliskan sesuatu yang tidak ada pada yang tidak ada di sana. Ya. Di mana mereka apa namanya? Menyebutkan hadis-hadis yang bukan hanya sahih, tapi mereka menyebutkan juga hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang palsu, untuk diketahui bahwa hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih atau hadis yang palsu. Ya, seperti misalnya kitab Du'afa Al-Majruhin yang ditulis oleh Ibn Hibban, Al-Kamil yang ditulis oleh Ibn Adi, ya. Demikian pula kitab-kitab Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian at-tabaqatul khamisah, tingkatan yang kelima, minha mashtahara al-ala al-sinatil fuqaha wa sufiyah wal mu'arrikhin wa nahwihim. Itu kitab yang menulis mengumpulkan hadis-hadis yang terkenal, masyhur, ya, di lisan para fuqaha atau di lisan para sufi atau orang-orang ahli sejarah, yang terkadang hadis itu terkenal tapi ternyata hadisnya tidak ada asalnya. Hadis tersebut terkenal, bisa jadi sahih, bisa jadi tidak sahih, bisa jadi bahkan palsu sekalipun. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam yang disebutkan oleh Al-Imam Waliullah Al-Dahlawi, ya, ketika beliau menyebutkan tentang at-tabaqat, tingkatan daripada tingkatan-tingkatan kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup dulu ya, dan kita masuk ke pembacaan silsilah al-hadis as-sahihah wal-mawdu'ah. Kita masuk ke hadis yang ke-30. Hadis al-khayru fiyya wa fi ummati ila yaumil qiyamah. Kebaikan itu hanya ada pada diriku dan pada umatku sampai hari kiamat. Kata Syekh Al-Albani, la asla lahu, tidak ada asalnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, la arifuhu, aku tidak mengenalnya. Ya, dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah, Al-Ibnu Hajar Al-Haitami berkata, lam yarid hadzal lafdhu, lafaz ini tidak pernah ada dalam kitab-kitab hadis. Ya. Hadis selanjutnya yang nomor 31. Ad-dunya khutwatu rajulin mu'minin. Dunia itu adalah langkah kaki seorang muslim, khutwatu rijlin mu'minin atau rajulin mu'minin. Dunia adalah langkah seorang mukmin. Kata beliau, hadis ini tidak ada asalnya. Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa di jilid 1 halaman 196 berkata, la yu'raf 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ghairihi min salafil ummah wala a'immatiha. Tidak pernah dikenal hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para ulama terdahulu. Ya, subhanallah. Di zaman Syekhul Islam ya akhi, ya, tersebar hadis-hadis yang aneh-aneh yang tidak pernah dikenal. Di zaman sekarang lebih banyak sekali ya, banyak, entah itu berupa SMS, SMS ataupun BBM ataupun yang lainnya, email-email ya, menyampaikan hadis-hadis yang tidak diketahui jelunturungnya, subhanallah. Hadis yang ke-32, ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah wal akhiratu haramun ala ahli ad-dunya wal dunya wal akhirah haramun ala ahli Allah. Dunia itu haram atas ahli akhirat, dan akhirat itu haram atas ahli dunia, dan dunia dan akhirat katanya haram atas ahli Allah. Hadis ini kata Syekh Al-Albani maudhu', palsu. Dan Munawi berkata di dalam sanadnya ada Jibillah bin Sulaiman. Ya, dia adalah kadzab, seorang perawi yang suka berdusta. Ya. Dan kata Syekh Al-Albani, fa innahu khabarun batilun. Ia adalah merupakan kabar yang batil. La yashukku fi dhalika mu'minun aqilun. Ya, orang yang beriman dan berakal tidak akan ragu akan ya kepalsuannya. Ya, kenapa? Idh kaifa yuharrimu Rasulullah SAW 'alal mu'minin 'alal akhirah ma abahahu Allah lahum min at-tamattu' bid-dunya wa thayyibatiha. Ya, bagaimana Rasulullah SAW akan mengharamkan kepada kaum mukminin yang merupakan ahli akhirat apa yang Allah mubahkan ya dari kehidupan dunia? Ini jelas bertentangan dengan Al-Qur'an ya akhal Islam, azan ya Allah wa yakum. Hadis selanjutnya, hadis nomor 33. Dunia ad-dunya dharratul akhirah. Dunia adalah saudaranya akhirat. Juga dikata kata Syekh Al-Albani, la asalah, hadis ini tidak ada asalnya. Apa sih maksudnya tidak ada asalnya? Artinya tidak ditemukan dalam kitab-kitab yang mu'tabar ya, yang apa diakui oleh para ulama. Hadis yang ke-34, ihdharud dunya fa innaha ashar min harut wa marut. Waspadalah terhadap dunia karena ia lebih menyihir dari Harut dan Marut. Syekh Al-Albani berkata hadis ini mungkar, la asla lahu, tidak ada asalnya. Hadis ini dikeluarkan oleh disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Kemudian Al-Imam Al-Iraqi dalam Takhrij Al-Ihya di jilid 3 halaman 177 berkata, rawahu Ibnu Abi Dunya wa Al-Baihaqi fi Syu'ab min tariqihi min riwayat Abi Darda Ar-Rahawi mursala. وقال البيهقي إن بعضهم قال أن أبي الدرداء رجل من الصحابة قال الذهبي لا يدرى من أبو الدرداء قال وهذا منكر لا أصل له. Dikeluarkan Ibn Abi Dunya dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari jalannya juga dari riwayat Abu Darda Ar-Rahawi secara mursal. Berkata Al-Baihaqi, sebagian mereka berkata dari Abu Darda dari seseorang dari sahabat. Lalu Al-Dhahabi mengomentari, tidak diketahui Abu Darda di sini siapa. Ya, dan ini adalah kabar yang mungkar, tidak ada asalnya. Dan ini juga disetujui oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Islam Lisanul Mizan di jilid 6 halaman 375. Ya. Hadis yang ke-35. Yaitu man adzana falyuqim. Siapa yang adzan hendaklah ia yang iqamah. Kata Syekh Al-Albani, la aslalu bihadzal lafzi, lafaz seperti ini tidak ada asalnya. Yang ada adalah lafaz lain. Man adzana fahuwa yuqim. Siapa yang adzan, maka dialah yang qomat. Hadis itu dengan lafaz tadi, siapa yang adzan maka dia yang qomat, dikeluarkan Abu Dawud dan Tirmizi Demikian pula Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan, demikian pula Ibn Asakir dari jalan Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi, dari Ziyad bin Nu'aim Al-Hadrami, dari Ziyad bin Harith As-Sulai secara marfu. Namun di dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi, ya, dia dhaif di dalam hafalannya. Ya, dia hadis apa, dia adalah perawi yang dhaif. Sehingga di sini dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwa yang menjadi yang iqamah harus ada, harus muadzin. Namun karena hadis ini lemah, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Walaupun demikian, ya, apakah yang muadzin itu juga yang apa adabnya adalah seorang muadzin itu hendaknya qomat? Kita katakan ada hadis lain yang menunjukkan bahwa ya muadzin boleh dia apa hendaknya juga dia yang qomat. Di antara hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah, yang kata Rasulullah SAW, man adzana, siapa yang adzan 12 tahun lamanya wajabat lahul jannah, maka wajib dia masuk surga. Dan dituliskan untuk setiap adzannya 60 kebaikan dan setiap iqamatnya 30 kebaikan. Rasulullah mengatakan ditulis untuknya ya setiap adzannya 60, setiap qomatnya 30. Ya. Namun bukan berarti kemudian menjadi sebuah kewajiban, artinya orang seorang muadzin dialah yang harus qomat, tidak. Ya tidak demikian, karena tidak ada hadis yang memerintahkan demikian. Ya, terlebih disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh di dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama, yaitu bahwa Abdullah bin Zaid pernah bermimpi melihat orang yang adzan, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, aku yang bermimpi dan aku ingin ya yang apa, aku ingin menjadi muadzinnya. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu saja yang iqamah. Artinya Bilal adzan, sementara yang iqamah adalah Abdullah bin Zaid. Hadis yang ke-36. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air termasuk iman. Cinta tanah air termasuk iman. Kata Syekh Al-Albani, maudhu' hadis ini palsu. Sebagaimana dikatakan oleh As-Saghani. Ya, karena secara mana saja ini tidak benar. Kenapa demikian? Ya, karena cinta tanah air itu sama dengan cinta kepada jiwa dan harta. Dan itu tidak terpuji untuk mencintainya, ya akhi, dan bukan termasuk apa namanya konsekuensi iman sama sekali, tidak ada. Maka dari itu, subhanallah, di sini terkadang kita dengar dan sering kita mendengar ya para khotib-khotib Jumat ataupun ya orang-orang yang mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu termasuk iman katanya, padahal hadis itu adalah hadis yang palsu. Subhanallah. Hadis yang ke-37. Ya'ti 'alan nasi zamanun hum fihi dhi'ab. Faman lam yakun dhi'ban akalathu dhi'ab. Nanti akan datang kepada manusia suatu zaman yang mereka manusia-manusia di zaman itu seperti serigala, dan orang-orang yang tidak seperti serigala akan dimakan ya orang-orang yang seperti serigala. Hadis ini kata Syekh Al-Albani dhaifun jidda, sangat lemah. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at dari jalan Ad-Darqutni dengan sanadnya kepada Ziyad bin Abi Ziyad Al-Jassas. Dan Ziyad bin Abi Ziyad Al-Jassas ya matruk kata Ad-Darqutni. Sementara apa namanya Al-Dhahabi berkata dalam kitab Al-Mizan, wa mujma' ala tad'ifihi, disepakati akan kelemahannya. Ya. Kemudian hadis yang ke-38. Man akhlasa lillahi 40 yawma zaharat yanabi'ul hikmah ala lisanihi. Siapa yang ikhlas ibadahnya ya selama 40 hari, maka akan tampak apa namanya sinar-sinar hikmah di lisannya, cahaya-cahaya hikmah di lisannya. Ya, siapa katanya yang ibadahnya itu bisa ikhlas ya selama 40 hari, maka akan muncul mata air hikmah ya dari lisannya itu. Hadis ini kata Syekh Al-Albani dhaif. Dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah dari jalan Muhammad bin Ismail حدثنا أبو خالد يزيد الواسطي أنبأنا الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعا به. Dan di dalam sanad ini terdapat cacat-cacatnya. Ya. Kenapa? Karena Yazid bin Abi Yazid Abdurrahman Al-Wasiti kathirul khata', banyak salahnya. Dan Hajjaj, ya, seorang perawi yang majruh. Dan Muhammad bin Ismail majhul, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mudhu'at. Hadis yang ke-39. Hadis man nama ba'da al-'asr fakhtulisa 'aqluhu fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang tidur setelah asar lalu akalnya itu hilang atau gila, ya, maka janganlah ia mencaci kecuali dirinya. Hadis ini kata Syekh Al-Albani dhaif, dikeluarkan Ibn Hibban dalam Ad-Du'afa Al-Mujruhin dari jalan Khalid bin Qasim, dari Laith bin Sa'ad, dari Aqil, dari Zuhri, dari Urwa, dari Aisyah, ya, secara marfu'. Kemudian Ibnu Jauzi berkata, la yasih, tidak sah di sini. Khalid kadzab, Khalid seorang perawi yang suka berdusta. Ya. Berkata Al-Hakim, kana Khalid yudkhilu 'ala Laith min hadits Ibn Lahlahiyah. Khalid, yaitu Khalid bin Qasim tadi yang kita sebutkan dalam sanadnya, suka memasukkan kepada Laits dari hadis-hadis ya Ibnu Lahiyah. Ya. Maka dari itu hadis ini, akhi a'azani Allah wa iyyakum, adalah hadis yang lemah. Namun Abu Ya'la meriwayatkan dari jalan lain, yaitu dari jalan Amr bin Husain, dari Ibnu Ulathah, dari Al-Auza'i, dari Zuhri, dari Urwa, dari Aisyah secara marfu. Namun Amr bin Husain ini seorang perawi yang suka berdusta, sehingga tidak bergembira kita dengan adanya mutaba'ah dari Amr bin Husain ini. Maka dari itu hadis ini, yaitu orang yang tidur setelah asar katanya akan gila atau gimana, akan berkurang akalnya, maka hadis tersebutlah hadis yang lemah. Saya kira cukup, ya, dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nah, jazakallahu khair atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Badru Salam berkenaan dengan tabaqat dari kitab-kitab hadis dan beberapa hadis dhaif yang tadi disebutkan dalam kitab hadis silsilah hadis dhaifah. Dan kemudian kami berikan kesempatan sesi selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita siang hari ini di 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Baik, kami akan berikan kesempatan yang pertama dari telepon. Silakan di 021-823-6543. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Baik, terputus. Kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam kaitan berkenaan dengan tabaqat kitab hadis, ada beberapa pertanyaan yang sama dari pendengar kita. Bagaimana derajat kitab Ihya Ulumuddin? Apakah termasuk ke dalam salah satu bagian tabaqat tersebut? Jazakallah khair. Ikhwatul Islam, kitab Ihya Ulumuddin itu masuk di dalam tabaqat yang keempat, ya, atau kelima, yang banyak terkumpul padanya hadis-hadis palsu. Sebagaimana juga diingatkan oleh Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi, guru daripada Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengingatkan bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini banyak sekali hadis-hadis yang tidak ada asalnya, hadis yang palsu dan hadis-hadis yang lemah. Ya, dan memang Al-Imam Al-Ghazali sendiri mengakui, ya, bahwa pengetahuan beliau terhadap hadis, ya, sangat lemah sekali. Beliau berkata, "Bidhu'ati fil hadis muzjah." Pengetahuan saya terhadap ilmu hadis, ya, sangat lemah. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan yang kedua dari pendengar kita, ada Bapak Junaidi di Babelan. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Ustaz. Saya orang tunanetra, Ustaz. Saya belajar melalui radio Raja aja nih, Ustaz. Gimana, Ustaz? Kalau nasihat, Ustaz, ya, Ustaz. Baik, jazakallah khair Pak Junaidi, kita bisa tangkap. Mohon maaf terputus. Silakan, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, maka kalau bapak tunanetra tidak ada yang bisa membimbing bapak ke pengajian atau ke majlis-majlis ta'lim, ya. Dan bapak bisanya cuma bisa mendengarkan kajian di Radio Roja, maka ya, tetap kita yang terpenting adalah terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah memberikan kepada bapak istiqamah dan tambahan ilmu yang bermanfaat. Nah. Baik, jazakallahu khair, dan demikian Pak Junaidi, semoga Allah memberikan kemudahan bagi bapak untuk belajar. Dan kita akan berikan kesempatan kembali yang kedua, ada Pak Edi di Riau, silakan Pak. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama, ini saya masih umur 20, jadi jangan panggil bapak. Baik, silakan. Ini mau tanya tentang puasa. Ini kan saya mau puasa sunnah itu. Dimulanya bulan 9 ini saya puasa Syawal, terus puasa Senin Kamis apa boleh, apa puasa Daud juga boleh, apa puasa 11, 12, 13 itu apa ya, boleh puasa kayak gitu. Baik, itu saja Pak. Iya, itu saja mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pertanyaan. Maksud beliau apa ya? Mungkin puasa di bulan Syawal kemudian berpuasa di puasa sunnah yang lainnya, Zat. Mungkin maksud waktu beliau apa ya? Maksudnya apakah puasa Syawal bisa disatukan atau gimana gitu? Ini belum jelas dari pertanyaannya. Yang jelas ya, puasa Senin Kamis, puasa ya 13, 14, 3 hari setiap bulan. Demikian pula puasa Daud adalah perkara-perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Adapun kalau misalnya bagaimana kalau saya mau puasa Syawal tapi sekalian puasa Senin Kamis atau puasa 3 hari Syawal, ya. Apa 3 hari tiap bulan 13, 14, 15 bolehkah itu? Al-jawab boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, thumma atba'u sittan min Syawal." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal. 6 hari Syawal berarti 6 hari yang terpenting adalah 6 hari Syawal dari puasa sunnah. Berarti bisa digabung dengan puasa Senin dan Kamis, ya. Demikian pula bisa digabung dengan puasa apa namanya, ya, Ayyamul Bidh atau puasa Daud. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Bali Cawang. Silakan, Bapak. Ustaz, mau nanya, ada bagian umat kita itu dulu kepada Rasulullah dengan menyatakan pada saat di hadis, ya, ada hadis, diberikan hadis menyatakan bahwa ketika Allah menciptakan Adam, kemudian ruhnya masuk sampai di kerongkongan Adam, melihat ke atas arsy Allah, kemudian ada tulisan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apakah itu hadis itu dhaif atau sahih? Karena mereka banyakkan berdasarkan hadis itu, Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hadis itu telah dinyatakan oleh para ulama akan kepalsuannya, Pak. Ya, itu termasuk hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan hujah. Sebagaimana telah saya jelaskan juga dalam kitab saya yang berjudul apa, Kuburan Bukan Tempat Ibadah. Ya. Di mana hadis tersebut adalah di antara hadis-hadis yang dijadikan dalil bolehnya bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal hadis itu telah diingatkan ya oleh para ulama bahwa hadis tersebut telah bukan hadis yang sahih. Bahkan ia kepada palsu lebih dekat. Naam. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Kita angkat kembali dari pertanyaan telepon. Assalamualaikum, silakan, Pak. Baik, terputus. Kami angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada pertanyaan berkenaan dengan beberapa derajat hadis, ya. Di antaranya dari pendengar kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hadis tentang larangan musik dan nyanyian adalah hadis yang terputus sanadnya? Dan mohon penjelasan Ustaz, mohon dalil yang sahih tentang larangan musik dan nyanyian. Dan apakah nasihat juga termasuk ke dalam bagian hadis tersebut? Dari Bapak Ahmad, jazakallahu khair. Memang ya, ada seorang ulama yang bernama Ibnu Hazm yang mengkritik hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Di mana kebetulan Imam Bukhari ya di dalam membawakan hadis tersebut berkata, "Wa qala Hisham bin Ammar." Ya, dan disangka oleh Ibnu Hazm bahwa kata-kata qala Hisyam bin Ammar itu termasuk sigot ta'liq dalam artian muallak, ya, katanya terputus. Di mana bunyi hadis itu adalah apa namanya, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal ma'azif wal khamr wal ma'azif, akan ada nanti di akhir zaman dari umatku suatu kaum yang akan menganggap halal apa itu zina, sutra, arak dan alat-alat musik. Nah, Imam Bukhari membawakan hadis itu dengan mengatakan wa qala Hisyam bin Ammar, dan Hisyam bin Ammar berkata, sehingga difahami oleh Ibnu Hazm bahwa hadis ini muallak dan hadis muallak termasuk hadis yang dhaif katanya. Namun alasan daripada Imam Ibnu Hazm ini sangat lemah sekali dan telah dibantah oleh banyak para ulama setelah ya Ibnu Hazm, di antaranya Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar dan yang lainnya. Dan mereka menjelaskan bahwa ini ya walaupun bentuknya memang seperti sigot muallak, redaksi hadis muallak, akan tetapi Hisyam bin Ammar adalah guru Imam Bukhari itu sendiri yang banyak mengambil dari Imam dari Hisyam bin Ammar. Ya, sehingga perkata Imam Bukhari qala Hisyam bin Ammar, ya, berkata Hisyam bin Ammar tidak termasuk muallak. Kenapa? Karena Imam Bukhari bertemu dengan Hisyam bin Ammar, dan Imam Bukhari bukan seorang perawi yang mudallis. Sementara dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab mustalah telah disebutkan, ya, bahwa perkataan seorang perawi apabila dia bertemu dengan gurunya dengan mengatakan qala fulan, berkata si fulan, yaitu gurunya sendiri, ya, maka itu tidak termasuk apa namanya terputus, ya, selama perawi tersebut bukan tidak terkenal dengan tadlis, dan Imam Bukhari bukan perawi yang mudallis. Ya. Kemudian yang kedua, kalaupun misalnya kita terima apa yang dikatakan Ibnu Hazm, wa ila para ulama telah menyebutkan bahwa hadis tersebut telah diriwayatkan dari jalan-jalan lain secara bersambung seperti yang diriwayatkan Ibnu Hibban, demikian pula yang lainnya. Ya. Dan itu telah dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Hukm Alat At-Tarb, dan juga para ulama telah menjelaskan tentang masalah ini. Ya Allahu a'lam. Nah. Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasannya. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita berkenaan dengan masih terjat hadis dari Akh Fitrah di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penjelasan hadis tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan kecuali ia bertambah. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa jika kita bersedekah satu kali maka akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat? Apakah penjelasan dari hadis tersebut seperti ini? Jazakallah khair. Hadis ya tersebut seingat saya ada dengan lafaz la yang kusumalun min sadaqah. Ya. Harta tidak akan berkurang dari sedekah. Hadis tersebut disebutkan oleh di dalam kitab saya Targhib wa Tarhib di hadis nomor 814. Ya la yang kusumalun min sadaqah, bahwa harta tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Ya. Dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Abu Ya'la, demikian pula Al-Bazzar dan yang lainnya. Maka makna ini benar, bahwasanya harta tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Itu lebih justru sedekah itu malah memberikan keberkahan kepada harta itu sendiri. Ya, maka dari itu apa namanya? Lafaz hadis apa namanya hadis dengan lafaz la yang kusumalun min sadaqah adalah hadis yang sahih. Andaikan tadi ya penanya membawakan lafaznya secara bahasa Arab, barangkali bisa kita apa namanya bandingkan dengan lafaz yang saya bawakan tadi, apakah ada kesamaan atau tidak. Kemudian yang kedua apa? Penjelasan barang siapa yang bersedekah satu kali maka Allah akan melipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Allahu a'lam tentang hadis itu. Yang jelas di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan bahwa sedekah itu dibalas sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang bersedekah, ya, berinfak di jalan Allah, itu seperti orang yang menanam satu butir ya gandum, lalu kemudian gandum itu menumbuhkan pohon ya gandum dan mengeluarkan 7 cabang. Setiap cabangnya ada 100 gandum. Allah yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan ya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwa sedekah itu bisa dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Dan di dalam hadis yang dikutip oleh Muslim bahwa pada asalnya setiap amal itu dilipat gandakan 10 sampai 700. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu asyru hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsira." Ya, barang siapa yang berniat berbuat baik kemudian ya dia jadi melakukan perbuatan baik itu, maka kata Rasulullah ditulis untuknya 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ya, bahkan terkadang sedekah itu ditulis melebihi 700 kali lipat. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Idza tasaddaqa rajulun bi adli tamratin min kasbin tayyib, la yaqbalu wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyiba. Taqabbal Allahu bi yaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal." Ya. Apabila salah seorang dari kalian sedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, Allah akan terima sedekahnya itu dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembangbiakan seperti seseorang mengembangbiakan kudanya, seperti sehingga menjadi sebesar gunung. Subhanallah, sebutir kurma bisa menjadi sebesar gunung. Ya, berarti itu lebih dari 700 kali lipat. Ya. Oleh karena itu, apa namanya, sebuah amalan dilipat gandakan 10 atau 700 atau lebih dari itu disesuaikan dengan keadaan-keadaan. Ya, terkadang amalan seorang hamba dilipat gandakan ketika bertepatan dengan waktu-waktu yang mulia, ketika bertepatan dengan tempat-tempat yang mulia. Ya, terkadang juga keikhlasan mempengaruhi besar atau tidaknya suatu amalan seorang hamba. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kami berikan kesempatan kembali ada satu penelpon, ada Bapak Firman di Bekasi. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ini aneh mau nanya nih, Ustaz. Ada teman aneh tuh bilang begini, Ustaz. Salafi itu hanya mau ngambil ilmunya dari ustaz-ustaz salaf aja gitu, enggak mau dari orang-orang lain. Ini gimana ini, Ustaz, nih dengan pernyataan seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita jawab kepada dia, ya akhi, bukannya kami tidak ingin mengambil ya ilmu dari selain apa namanya salafi. Akan tetapi Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengabarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, "Inna min asyratis sa'ah an yutamalsal ilmu indal asagir." Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir. Siapa dia? Abdullah bin Mubarak menafsirkan, "Hum ahlul bid'ah," yaitu ahli bid'ah. Hadis ini tegas menyatakan ya bahwasannya di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari ahli bid'ah. Dan para ulama semua bersepakat bahwasannya belajar atau mengambil ilmu dari ahlul bid'ah termasuk perkara yang dilarang. Demikian pula itu adalah merupakan yang dianjurkan oleh para sahabat, di mana Abdullah bin Umar seperti contohnya ia berkata, dinak fa innama huwa damuk wa lahmuk khudh anil ladina istaqamu wala takhudh anil ladina malu. Agamamu jagalah, ia adalah darah dagingmu, ambillah dari orang yang lurus dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Demikian pula sebagian ulama seperti Muhammad bin Sirin berkata, inna hadzal ilma din, sesungguhnya agama kamu inilah, ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Ya, oleh karena itu ya kita salafi ahlu sunnah tidak pernah mengatakan harus dari guru-guru salafi saja. Ya, kita katakan selama dia manhajnya benar sesuai dengan manhaj salafus salih, ya, selama dia apa namanya ilmunya memadai dan apa namanya mumpuni, ya, dan lurus akidahnya, lurus manhajnya, dan jauh dari kebid'ahan, maka kita ambil ilmu orang seperti ini. Ya, kita ambil ilmu dari seperti ini. Cuma permasalahannya kita kembalikan lagi kepada makna salafi itu sendiri. Salafi itu apa? Kalau maksud Anda salafi itu artinya fanatik terhadap sebuah golongan yang bernama salafi, ya, kita katakan yang seperti apa dulu dan yang mana. Kalau yang maksud Anda salafi itu artinya nisbat kepada salafus salih, dan salafus salih yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka bukankah itu nisbat yang mulia? Maka adakah ya seseorang yang tidak mau menisbatkan kepada sahabat? Kalau ada orang mengatakan saya tidak perlu sahabat, saya tidak perlu tabi'in, saya tidak perlu tabi'ut tabi'in, maka ini menunjukkan dia benci kepada sahabat. Dan orang yang tidak mau rujuk kepada para sahabat, kata Imam Al-Barbahari, dia sungguh telah sesat dan berbuat bid'ah. Maka mungkinkah kita mengambil ilmu dari orang seperti ini, ya? Ya, tidak pernah kita mau mengambil orang-orang yang tidak mau mengambil ilmu tersebut dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya, sebagaimana juga kelurusan manhaj menjadi sebuah pertimbangan di dalam menuntut ilmu, kita juga harus mengambil dari orang yang kuat dan kokoh keilmuannya. Makanya Imam Nawawi berkata, wala yambagi li talibil ilm an yatluba illa mimman kamlat ahliyatuh. Ya, tidak selayak bagi seorang penuntut ilmu untuk mengambil ilmu kecuali dari orang yang telah sempurna keahliannya. Ya, hatta dia misalnya dia salafi, tapi kemudian ya dia mengajar tak sementara ilmunya belum mumpuni. Ya, hanya sebatas keberanian dia yang nekat untuk mengajar kemana-mana, padahal dia ya bukan orang yang dalam ilmunya. Ini pun kita tidak mau ya mengambil ilmu dari orang seperti itu. Oleh karena itu, ikhwatul Islam, Imam Malik mengingatkan, ya, tidak boleh diambil ilmu dari 3 orang, 4 orang bahkan beliau menyebutkan. Ya, di antaranya siapa? Itu orang yang pertama, ya, apa namanya, orang yang tidak bisa membedakan hadis yang sahih apa yang dhaif, tidak tahu yang dia sampaikan hadis ini sahih apa dhaif. Ya, di antaranya ahli bid'ah, di antaranya orang yang banyak lalainya, dan yang di antaranya itu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah. Baik, jazakallahu khair, dan mudah-mudahan bagi pendengar yang bertanya mendapatkan pencerahan dan pemahaman yang baik dari yang menjelaskan Ustaz. Kita angkat kembali, ada pertanyaan dari telepon, Ustaz. Bapak Yusuf di Gorontalo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Pak, saya boleh pertanyaan 3 Pak sekaligus. Masya Allah. Yang ya, lain gak kebagian. Saya semangat ini mendengarkan kajian dari Radio Roja gitu. Masya Allah. Fadal, fadal. Iya, mohon maaf ini Ustaz. Jadi yang pertama ini saya pernah mendengar dari teman, katanya maghrib itu tidak bisa di jamaat akhir karena waktunya sudah ditetapkan. Apakah itu benar? Kemudian yang kedua, saya juga pernah mendengar katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap salat 2 rakaat beliau mengucapkan doa Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Kemudian yang terakhir, apakah kita sholat qiyamul lail harus kita bangun dari tidur atau tanpa tidur gitu? Karena sekarang orang banyak yang mengatakan harus tidur dulu. Iya, afan Ustaz, atas jawabannya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Yusuf di Gorontalo. Silakan, Ustaz. Baik, yang pertama tadi tentang apa? Tentang tidak diperbolehkannya menjamak takhir salat maghrib karena sudah ada ketetapan waktunya, Ustaz. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah salat maghrib itu satu waktu atau dua waktu. Seperti halnya apa salat zuhur mempunyai tenggang waktu. Dimulai dari apa namanya? Tergelincirnya matahari sampai apa bayangan seseorang sama dengan dirinya. Waktu asar semenjak bayangan seseorang sama dengan dirinya sampai matahari menguning. Nah, untuk maghrib ini apakah satu waktu ataukah ada jeda? Yang sahih dan yang rajih bahwa sholat maghrib itu ya sama halnya dengan sholat-sholat yang lainnya mempunyai tenggang waktu. Dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya syafak merah. Ya, makanya disebutkan dalam hadis-hadis yang dihasankan oleh para ulama tentang masalah waktu maghrib itu hatta sampai ya hilangnya syafak merah. Itu menunjukkan bahwasannya ya sholat maghrib pun juga mempunyai waktu di awal waktu dan akhir waktu. Sehingga pada waktu itu perkataan orang yang mengatakan bahwasannya sholat maghrib tidak bisa di jamak akhir adalah perkara yang tidak benar. Yang kedua, perkataan ini bertentangan dengan sebuah hadis yang dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berangkat safar sebelum zuhur, beliau akhirkan zuhur di waktu asar. Dan apabila beliau berangkat safar sebelum maghrib, maka beliau akhirkan waktu asar, waktu maghrib di waktu isya. Ya. Maka dari itu jamak ta'khir di sini harus kita fahami maknanya apa. Ya, maka jamak ta'khir itu artinya mengakhirkan dua salat di waktu yang kedua, yaitu di waktu isya. Ya. Maka dari itu kita harus fahami dulu tentang makna daripada jamak ta'khir itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua pertanyaannya, Nabi SAW dikatakan setiap salat dua rakaat membaca doa Allahumma Rabbi Jibril wa Izrail wa Mikail. Allahumma Rabbi Jibril, Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya, hadis itu adalah hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh An-Nasa'i ya, dan yang lainnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa apabila beliau bangun di waktu malam, salat malam, beliau membuka salatnya dengan dengan doa istiftain Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir samawati wal ardi, alimul ghaibi wasyahadah. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idznik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Wahai Rabbnya Jibril, wahai Rabbnya Mikail, wahai Rabbnya Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang terang-terangan, engkau menghukumi di antara hamba-hambamu dalam perkara yang mereka perselisihkan. Maka berikan aku hidayah dalam perkara-perkara yang diperselisihkan dari mereka berupa kebenaran. Dengan izinmu, sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ya. Di sini sahih. Kemudian yang ketiga. Dan tanpa lafaz Israel saja. Tidak ada lafaz Israelnya. Tidak ada. Tidak ada. Kita angkat kembali pertanyaan yang ketiga dari Pak Yusuf. Qiyamul Lail, apakah wajib tidur terlebih dahulu, Ustaz? Akhi, memang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau salat malam itu tidur terlebih dahulu. Di mana disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidur di awal malam, bangun di sepertiga malam, dan tidur kembali di seperenam malam. Dan itu merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Daud juga. Ya. Maka ini disebut dengan salatu tahajud. Dan dalam bahasa Arab, ya, disebut tahajud apabila qama minal lail, bangun dari waktu malam. Ya. Maka kalau misalnya kita tidak sempat tidur, ya, karena gak bisa tidur, atau misalnya karena ada urusan dan yang lainnya, sehingga tidak sempat tidur, ya, jam 2 saya mau sholat, nah, bolehkah? Silahkan. Ya, tidak mengapa, ya akhal Islam azan, ya, karena bukan syarat seseorang sholat malam itu harus tidur terdahulu. Ya, terlebih kaidah usul fikih berkata, mujarradul fi'li, sebatas perbuatan Rasulullah SAW, la yadulu alal wujub, tidak menunjukkan kepada hukum wajib. Ya, maka itu perbuatan Rasulullah SAW semata, ya, bukan perintah. Dan tidak ada perintah Rasulullah SAW kalau sholat malam harus tidur dulu. Baik, jazakallah khair atas penjelasannya, Ustaz. Dan demikian Pak Yusuf di Gorontalo, mudah-mudahan bisa difahami. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya yang telah masuk melalui pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah maksud dari hadis yang berbunyi, umatku, yaitu umat Muhammad, ibarat air hujan, tidak diketahui mana yang lebih baik awalnya atau akhirnya, dari Masabi As-Sunnah? Hadis itu sahih dikeluarkan Imam Nasa'i dan yang lainnya. Ya, umatku, umatikal matar, umatku seperti hujan, la yudro, tidak diketahui mana yang paling baik awalnya atau akhirnya. Sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk menolak pemahaman para sahabat, bahkan menolak bahwa sahabat adalah generasi yang paling utama. Dengan alasan, katanya hadis ini, ya, umat Islam itu bagaikan air hujan, tidak diketahui mana yang paling baik awalnya atau akhirnya. Ya, berarti semuanya baik. Maka kita jawab, ya, karena ya akal Islam untuk memahami hadis ini, ya, manhaj al-sunnah bukan manhaj yang menerima sebagian hadis dan menolak hadis-hadis lain yang jelas sahih. Seperti hadis mutawatir, khairun nasi qarni thumma ladhina yalunahum thumma ladhina yalunahum. Ya, sebaik-baiknya apa namanya manusia adalah apa? Generasiku. Ya, kemudian setelahnya. Ya, di mana hadis tersebut tegas mengatakan ya bahwasanya sebaik-baiknya generasi ya adalah generasi Rasulullah, yaitu generasi apa namanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya, tidak boleh kita tabrakkan dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Ummati kal matar. Ya, umatku bagaikan hujan. Tidak diketahui mana yang paling baik. Awaluhu khair am akhiruhu? Apakah awalnya yang lebih baik ataukah akhirnya? Para ulama, ya, mengkompromikan antara hadis ini dan hadis yang tadi. Yaitu ya bahwasannya secara umum dan secara rata bahwasannya umat Islam itu adalah baik dan di atas kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas." Ya. Kalian adalah sebaik-baiknya apa namanya? Umat yang dikeluarkan kepada manusia. Oleh karena itu, apa namanya? Penulis kitab Dalilul Falihin berkata, "Wala yushkil ala hadzal hadits haditsun Nasa'i." Ya, hadis yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat dan bahwasanya mereka adalah merupakan umat yang terbaik itu tidak bertentangan dengan hadis yang menyebutkan ummatikal matar, umatku itu bagaikan hujan, tidak diketahui mana yang paling baik, ya, awalnya atau akhirnya. Kenapa kata beliau, li'anna ma fi hadzal fi haditsil bab bi'tibari zaman kama taqaddam wa dzalika bi'tibari ahlihi. Ya, karena yang ada dalam hadis-hadis bab itu dilihat dari sisi waktu. Ya, sementara yang ada dalam hadis tersebut telah dilihat dari sisi pelaku-pelakunya atau orang-orangnya. Wa ataya Allah ta'ala ghairu mukhtasab bi zamanin duna zaman. Sementara pemberian Allah kepada hamba-hambanya, kepada umat Islam tidak dikhususkan di satu zaman tanpa zaman yang lainnya. Ya, fakam wujida fil azminatil akhirah man huwa khairun min kathir mimman taqadama fil azminah. Berapa banyak orang-orang yang hidup di zaman terakhir ternyata jauh lebih baik daripada orang-orang sebelum mereka. Ya, terlebih disebutkan bahwasanya nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang apa namanya tahun-tahun yang penuh kesabaran, orang yang berpegang kepada apa namanya agama pada waktu itu bagaikan memegang bara api. Dan kata Rasulullah, orang yang mengamalkan sunnah di zaman tersebut mendapatkan seperti 50 ya pahala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kata beliau, bukan berarti kemudian bahwasanya apa namanya tidak ada yang lebih baik, akan tetapi Rasulullah hanya menyebutkan dari sisi pelaku-pelakunya, dari sisi umat-umatnya itu, ya orang-orangnya, umatku bagaikan apa namanya, umatku bagaikan hujan, ya, tidak diketahui mana yang terbaik, apakah awalnya atau akhirnya. Ya, kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwasanya zaman para sahabat adalah zaman yang paling baik. Beliau bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah zamanku. Ya, berarti Rasulullah berbicara tentang masalah zaman. Kalau yang tadi berbicara tentang individu-individu. Ya, terkadang ada individu di zaman sekarang barangkali lebih baik daripada individu daripada zaman dahulu. Ya, karena keimanan dia, ketakwaan dia dan yang lainnya. Ya, demikian pula kebaikan itu terkadang di apa namanya dilihat dari berat atau tidaknya dia dalam memegang apa namanya bara api sunnah ini. Ya, tatkala di zaman-zaman yang begitu berat dia memegang sunnah, dia dimusuhi orang, dia pun bahkan dicaci maki orang, tapi ia tetap bersabar. Barangkali dia lebih baik daripada orang sebelumnya yang ternyata ketika memegang sunnah ia mudah dalam masalah itu. Maka di sini, ya, dari sisi individu-individunya memang betul. Tapi dari sisi zamannya, maka sebaik-baik zaman adalah zaman Rasulullah, kemudian setelahnya. Ya, Allahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat berkaitan dengan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan waspadalah terhadap firasat seorang mukmin sesungguhnya dia melihat dengan nur Allah, hadis riwayat Tirmizi dan At-Tabrani? Mohon penjelasannya dari hadis ini. Jazakallahu khair. Hadis ittaqu firasatul mukmin, ya, adalah hadis termasuk hadis-hadis yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah akan kedhaifannya. Ya, di mana hadis ini memang terkenal, ya, di apa namanya, di kalangan masyarakat terutama di Indonesia, ya, di mana hadis tersebut juga dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, At-Tabrani dari hadis Abu Umamah, ya, dengan lafaz ittaqu firasatal mu'min, ya, jauhi, hati-hatilah kalian dengan firasatnya seorang mu'min. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillah, karena ia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hadis ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah adalah hadis yang lemah. Ya, hadis ini merupakan hadis yang lemah karena semua jalan-jalannya adalah jalan-jalan yang lemah. Akan tetapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, berkata, walaupun hadis ini lemah, namun secara makna benar. Bahwa seorang mukmin karena keimanan dia, kebeningan hatinya, ya, ia terkadang subhanallah diberikan oleh Allah firasat yang lebih kuat daripada, ya, orang-orang yang tidak demikian. Ya, seperti halnya firasat Umar bin Khattab, firasat para sahabat Rasulullah SAW, firasat orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan ilmu dan amal, ya, mereka-mereka yang begitu bening hatinya karena kebeningan hatinya itu dipenuhi oleh cahaya iman, sehingga cahaya iman itu, ya, membiaskan apa, pandangan yang tajam dan firasat yang kuat sekali. Itu sering kali terjadi, ya, akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan tentang firasat-firasat, ya, apa namanya, seorang mukmin, ya, tentang kisah Nabi Musa alaihissalatu wasallam dengan dua anak apa Nabi Syuaib, ya, disebutkan juga demikian pula tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wasallam bersama kedua orang tuanya dan yang lainnya, ya. Demikian pula yang lainnya, itu merupakan juga mimbabil firasah. Ya, adapun untuk para nabi maka itu mimbabil mu'jizat. Allahu a'lam. Dan firasat yang benar adalah merupakan termasuk karamah. Nah, jazakallahu khair, Ustaz. Kami angkat kembali dari pesan singkat dan menyambung pertanyaan dari pendengar kita tadi tentang puasa Ayyamul Bidh atau 13, 14, 15, puasa Senin Kamis dan puasa Daud, Ustaz. Apabila semua itu dilakukan, kemudian ketika bertepatan dengan hari Senin Kamis, maka kita sambung dengan Senin Kamis, atau ketika bertepatan dengan tanggal 13, 14, 15 kita sambung. Apakah ini diperbolehkan mengamalkan semua puasa yang menjadi sunnah ini, Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, boleh menggabungkan dua puasa sunnah dalam satu amal. Seperti misalnya kalau 13, 14, 15 bertepatan dengan hari Senin misalnya, maka sekalian kita puasa Senin, sekalian kita juga puasa tanggal 13-nya misalnya. Itu tidak mengapa. Oleh karena itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab beliau Qawaid Al-Fiqhiyah menyebutkan kaidah bahwa, ya, di antara kaidah fikih, kata beliau, boleh menggabungkan dua ibadah dengan syarat selevel. Ya, dengan syarat selevel dan bukan ibadah yang dinyatakan dalam nas tidak bisa tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa digabungkan dengan yang lainnya. Beda dengan dalil-dalil ibadah-ibadah yang tidak bisa digabungkan, seperti misalnya sholat fardu. Ya, kalau sholat fardu maka tidak bisa digabungkan, ya, dengan apa namanya, dengan sholat yang lainnya. Misalnya sholat duhur saya menggabungkan dengan sholat asar dalam 4 rakaat, ya, dua tahiyat tanpa dengan sekali salam, maka ini tidak benar. Ya, nah, ini syaratnya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di satu level, maka tidak boleh digabungkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Maka orang yang mengqadha mau digabungkan dengan puasa Senin, maka ini tidak dibenarkan. Naam. Baik, jazakallahu khair. Kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat kembali sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran dari qari atau dari orang lain memiliki pahala atau ganjaran yang sama dengan orang yang membacanya? Adakah nas dari hadis Rasul yang menjelaskan akan hal ini, Ustaz? Jazakallahu khair. Yang jelas, ya, Rasulullah SAW suka untuk mendengar, ya, Al-Quran dari orang lain. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra, ya, iqrahu alai, bacakan Al-Quran kepada saya." Uthbah bin Mas'ud, aqra'u 'alaika wa ala wa 'alaika unzil? Ya, apakah aku akan bacakan Al-Qur'an kepada engkau ya Rasulullah sementara kepada engkau turun Al-Qur'an itu? Kata Rasulullah, "Inni uhibbu an asma'u min ghairi." Aku suka untuk mendengar dari orang lain. Yaitu menunjukkan bahwasannya pahalanya tidak ada bedanya dalam masalah ini. Allahu a'lam. Nah. Baik, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Rinto. Di mana, Pak? Di Samas, Pak. Oh, silakan, Pak Rinto. Ya. Saya tentang hadis ini, Ustaz. Bahwa Rasulullah melarang menyewakan tanah. Rasulullah SAW. Bagaimana kedudukan tentang hadis itu, Ustaz? Melarang menyewakan tanah, Pak. Baik. Itu saja pertanyaannya. Ya. Jazakallah khair, Pak Rinto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis itu dikeluarkan oleh Muslim dengan lafadna Rasulullah SAW ankira'il ard. Rasulullah SAW melarang dari kira' al-ard. Ya. Kira' di sini apa namanya, ditafsirkan oleh para ulama sewa atau apa namanya, menggunakan tanah kerjasama, ya, di dalam menggarap tanah yang ternyata di situ mengandung unsur goror, ya. Itu dari hadis Rafi bin Khadij, di mana kira'ul ard yaitu bijuz'i mimma yakhruju minha, ya, dengan sebagian dari yang keluar atau yang dihasilkan oleh sebagian tanah. Contoh misalnya, saya dan bapak bekerja sama untuk menggarap tanah saya, dan bapak yang menggarapnya. Lalu saya tentukan, ya, keuntungan buat bapak adalah petak yang ini. Adapun petak yang sana itu buat saya. Kata para ulama, ini haram. Ya, ini disebut dengan kira'ul ard yang diharamkan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi petak yang kebetulan keuntungan itu buat dia, ya, terkena hama, sementara petak buat saya tidak terkena hama. Sehingga di sana jelas ada agoror, goror yang sangat jelas, ya, ketidakjelasan. Maka dari itu, ya, menyewakan tanah yang dimaksud dalam hadis tersebut dari hadis Rafi bin Khadij adalah merupakan penyewaan yang mengandung goror, ketidakjelasan tadi, ya, merupakan perjudian. Maka itu jelas dilarang. Adapun sewa menyewa, kalau misalnya kita menyewakan tanah, ya, dengan prosentase misalnya, atau misalnya dengan kita menyewakan tanah kepada orang lain dengan pembayaran yang jelas, ya, dan waktu yang jelas, maka hal itu tidak masalah, ya, tidak masalah, karena ilat daripada larangan kira'ul ard itu adalah merupakan adanya gharar. Kalau gharar itu tidak ada, maka itu menjadi boleh. Sebagaimana kaidah usul fikih berkata, al-hukmu ma'illati wujudan wa adaman, ya, al-hukmu yaduru ma'illati, bahwa hukum itu berporos bersama ilatnya. Kalau ilat ada, maka hukum ada. Maka kalau ilat tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Ya. Dan sebagai faidah, sebuah perkataan yang sangat bagus sekali yang dikatakan oleh Rafi bin Khadijah dalam riwayat Muslim, bahwa beliau berkata, "Naha Rasulullah SAW an kira'il ard wa huwa nafi'un lana." Ya, wa tuwa'iyatullahi wa rasuli anfa'u lana. Rasulullah SAW melarang, ya, kepada kami untuk menyewakan tanah dengan cara goror, padahal itu manfaat buat kami. Namun mentaati Allah dan Rasulnya lebih manfaat buat kami. Subhanallah, perkataan yang sangat indah sekali. Jazakallah khair. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Ada beberapa pertanyaan yang senada saat berkaitan dengan siapakah pemimpin yang wajib ditaati atau pemimpin kaum muslimin. Ada pernyataan yang menyatakan bahwasannya pemimpin Islam yang wajib ditegakkan kaum muslimin adalah pemimpin yang menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah dan menerapkan syariat Islam dalam mengatur rakyatnya. Karena itulah mereka mendapatkan hak besar untuk didengar dan ditaati. Dan hadis-hadis Rasulullah yang memerintahkan untuk bersabar kemudian mentaati, maka diarahkan kepada pemimpin yang seperti ini. Bagaimana pernyataan seperti ini? Jazakallahu khair. Ini perkataan tanpa ilmu dan tanpa dasar. Dari dua sisi saya ingin jawab. Yang pertama, kalau dikatakan bahwa pemimpin itu adalah yang menegakkan syariat Islam, tapi berapa persen? Kalau dikatakan ya harus 100% taib, kalau begitu pemimpin mana dalam dunia Islam selain Khulafaur Rasyidin yang menegakkan Islam selama secara 100%? Ya, bukankah sistem pemerintahan telah berubah setelah zaman Yazid bin Muawiyah menjadi kerajaan-kerajaan? Ya, bahkan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal muncul seorang pemimpin yang bernama Khalifah Ma'mun, setelahnya Al-Mu'tasim Billah, Al-Wathiq Billah, ya, yang mewajibkan supaya kaum muslimin, bahkan para ulama, berkeyakinan dengan keyakinan akidah Mu'tazilah. Ya, saya mau bertanya berapa persen? Kalau Anda katakan ya 90% lah, kata saya berkata kok 90%? Ya, bagaimana pendapat Anda kalau ada orang yang menerapkan syariat Islam seluruhnya, tapi satu dia tolak dengan mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan zaman lagi, sudah ya tidak perlu lagi kita kepada hukum ini, kafir tidak kita katakan kafir, walaupun satu. Ya. Sebaliknya, orang yang tidak berhukum menghukum Allah dalam keadaan dia yakin bahwa itu adalah dosa dan dia merasa dirinya berdosa. Ya. Makanya Imam Ahmad tidak mengkafirkan Khalifah Ma'mun, padahal dia berhukum dan hukum selain Allah dan hukum Mu'tazilah. Tidak pula mengkafirkan Al-Mu'tasim Billah, tidak pula Al-Wathiq Billah. Subhanallah, ikhwat al-Islam. Ya. Kemudian yang kedua, hadis Nabi SAW sudah jelas tegas menyebutkan bahwa akan datang para pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Beliau bersabda, ya, kata beliau, saya kunu a'immah ba'di yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Akan ada nanti para pemimpin setelahku yang mengambil sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku. Kalau mereka mengambil sunnah selain petunjuk, selain sunnah Rasulullah, sunnah siapa? Jawab, sunnah bikinan manusia. Kalau mereka tidak mau mengambil petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa yang mereka ambil? Petunjuk bikinan manusia. Dan Rasulullah sudah mengabarkan, ya, akan adanya pemimpin-pemimpin seperti itu, dan hadisnya sahih. Bahkan kemudian setelah Rasulullah menegaskan lagi, wasaya kumu fihim rijal kulubuhum kulubu syayatin fi juthmanil ins, nanti akan datang pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan dalam badan manusia. Kemudian seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan di zaman itu? Kata Rasulullah, isma wati' wa ati' wa induri babahruk wa ukhidha ma'aluk, tetap dengar dan taat walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Yang ketiga, ada sebuah hadis yang jelas-jelas yang menghancurkan pendapat perkataan orang tadi. Apa itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda beliau bersabda bahwa tali Islam akan terlepas seutas demi seutas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali Islam akan terlepas seutas demi seutas. Yang pertama terputus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal wal hukmu. Yang pertama kali putus adalah hukum. Wa akhiru hassalah, dan yang terakhir kali putus adalah salat. Lihat, Rasulullah mengatakan bahwasanya ya Islam akan terputus seutas demi seutas. Yang pertama kali putus apa? Salat atau hukum? Hukum dulu yang putus. Subhanallah. Apakah kemudian Rasulullah mengatakan ketika mereka telah memutus hukum, Rasulullah anggap langsung kafir? Begitulah ya akhal Islam. Ini dia Najasyi. Di zaman Rasulullah SAW, apakah ia selama menjadi seorang raja berhukum-hukum selain hukum Allah? Tidak sama sekali. Apakah Rasulullah mengkafirkan? Tidak sama sekali. Maka dari itu, ya akhi, ya, para ulama berijma, siapa saja yang menjadi pemimpin kaum muslimin dan dia masih sholat, ya, maka dalam hadis Rasulullah SAW, ma aqamu fikumus sholat, selama mereka menegakkan sholat pada kalian, ya, maka pada waktu dia pemimpin kita, ya, kita taati dalam hal yang ma'ruf dan kita tidak taat dalam hal yang tidak ma'ruf. Ya, wallahu a'lam. Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasannya. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar Roja yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Tafadhol. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, ya. Masyaallah, Pak. Bisa masuk terus, Pak, ya. Iya, kembali lagi dengan Yusuf ini. Insyaallah. Satu aja, Pak, ya. Ya, jadi berhubungan dengan satu hadis dari ada yang mengatakan kepada saya barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku dikala rusak umatku, maka dia akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Apakah hadis itu sahih? Kemudian yang kedua berhubungan dengan pemerintah tadi. Misalnya kita mendapatkan pemerintah seorang wanita yang jelas-jelas dalam Islam tidak boleh wanita menjadi pemimpin. Bagaimana kita taat kepada pemimpin yang seperti ini? Afan atas jawabannya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum dan jazakallahu khairan kepada Pak Yusuf atas pertanyaannya. Nah, kita persilakan satu menjawab fatwa. Untuk pemimpin wanita telah ada fatwa dari para ulama, ya. Seperti pernah saya tanya langsung kepada Dr. Ibrahim Ar-Ruhayl dan juga masyayikh yang lainnya, bahwa hukumnya sama dengan pemimpin yang fasik. Ya, sebagaimana pemimpin-pemimpin yang fasik wajib kita taati, ya, di dalam hal yang ma'ruf, maka demikian pula pemimpin wanita, karena dia telah berbuat kefasikan, ya. Rasulullah bersabda, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh pemimpin wanita. Dan seorang wanita yang menjadi pemimpin negara, dia telah berbuat maksiat. Ya, dan kemaksiatan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menjadikan pelakunya kafir dan murtad dari agama Islam. Sehingga dia fi hukmi ahli kabair, sehingga dia termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Ya, sama dengan pemimpin-pemimpin yang fasik yang berbuat dosa besar. Ya, yang dan juga Rasulullah SAW sudah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang fasik tersebut, tetap kita taat. Ya, Allahu a'lam. Adapun hadis yang tadi, apa katanya? Barang siapa yang berpegang teguh Ustaz kepada sunnah di zaman yang rusak ini, maka pahalanya seperti 100 orang yang syahid. Dengan lafaz seperti itu adalah lafaz yang tidak sahih. Ada lafaz lain, al-mutamassik bi sunnati inda ikhtilafi ummati kalqabid al-jamr. Ya, orang yang berpegang kepada sunnahku di saat perselisihan umatku itu seperti orang yang berpegang kepada apa, bara api. Berat sekali. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah hadis sahih, demikian pula Jami' Shaghir di nomor 11622. Allahu a'lam. Naam. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar roja di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Dari Marni di Bekasi. Silakan. Mau tanya Ustaz, Afwan, kalau saya biasanya kalau sholat baca istitahnya mencukupkan dengan, iya, dengan apa? Halo? Iya, sama diulangi, mencukupkan dengan apa Bu? Lafadznya seperti apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kan dengan seperti itu. Ah, baik, ya, itu saja pertanyaannya. Iya. Iya, baik, kita bisa tangkap pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Jazakallahu khair kepada ukhti. Iya, betul sekali, ya. Dicukupkan sampai di situ. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Adapun yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin, ya, di Indonesia menggabungkan dua apa namanya? Dua istiftah yang kemudian dibaca dengan tanpa tidak lengkap yang keduanya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa masyaya sampai terakhir sampai wa ana minal muslimin sampai situ saja. Ini sebuah kesalahan. Ya, karena Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila adalah satu hadis tersendiri. Dan ini wajah itu juga hadis tersendiri yang kemudian digabungkan. Dan ya, kita juga merasa aneh yang ada di dalam tersebar di kaum muslimin di Indonesia ini, dasarnya apa seperti itu? Ya, Allahu alam, yang jelas ini harus dikritisi dan diluruskan. Naam. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaannya berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua ketika meninggal dunia. Saatnya ada hadis yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, saya mempunyai ibu dan bapak yang selagi mereka hidup saya berbakti kepadanya, maka bagaimana cara saya berbakti kepada mereka setelah mereka meninggal dunia. Rasul bersabda, berbakti setelah mereka meninggal, caranya ialah dengan melakukan salat untuk mereka di samping salatmu, dan berpuasa untuk mereka di samping puasamu. Hadis riwayat Dzarqutni. Mohon penjelasannya Ustaz terhadap hadis ini. Jazakallah khair. Allahu a'lam. Coba nanti saya cari ya. Nah. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah meniatkan puasa Syawal sekaligus mengqada puasa wajib karena keterbatasan waktu yang ada, dan apabila memang tidak mencukupi, bolehkah kita menunda qada puasa untuk meneruskan puasa Syawal? Jazakallahu khair. Sudah kita sebutkan tadi bahwa puasa wajib tidak boleh disatukan dengan puasa sunnah, karena dari sisi hukum saja sudah berbeda. Maka kalau kita mau puasa qada, tidak boleh disatukan dengan puasa Syawal, ya, tidak sah. Kemudian bagaimana kalau waktunya mepet ini, Syawalnya mau selesai? Sedikit saya ingin membahas tentang hadis man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, maka sungguh ia telah berpuasa, yes, seperti berpuasa selama-lamanya. Dalam satu riwayat seperti berpuasa setahun penuh. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti berpuasa setahun penuh? Karena satu hari ditulis 10. Ya, sebulan 30 hari ditambah 6 jadi 36 dikali 10 360, sama dengan jumlah 1 tahun Hijriah. Atas dasar ini para ulama berbeda pendapat sesuai dengan ya wijhatun nazar mereka. Mereka yang memandang dari sisi makna berkata bahwa puasa 6 hari Syawal itu tidak khusus di bulan Syawal, namun boleh di bulan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan seakan-akan ia puasa setahun penuh. Berarti kalau dia puasa di bulan Dzulqa'dah 6 hari, pahalanya sama. Sama dengan puasa setahun penuh. Yang terpenting adalah 6 hari. Ya, setelah Ramadan itu, ya, maka pada waktu itu seperti pahala setahun penuh. Ya, terlebih kalau melihat dari sisi ilatnya, ya, tentang 6 hari ini adalah penyempurna 30 sehingga 36. Ya, setiap harinya dikali 10 menjadi 360. Maka tidak ada bedanya kalau begitu dibalik di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah dan di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Ini pendapat ulama yang melihat makna. Sebagian ulama yang melihat lafaz mengatakan tidak, pokoknya bulan Syawal, karena Rasulullah mengatakan tsumma atba'u sittan min Syawal. Ya, kemudian diikuti 6 hari Syawal. Rasulullah mengatakan di bulan Syawal. Sementara pendapat pertama mengatakan ya, Rasulullah mengatakan Syawal itu hanya sebatas percontohan, tidak mengharuskan Syawal saja, tapi juga di bulan yang lain boleh. Buktinya kalau dia puasa 6 hari Syawal, 6 hari di bulan selain Syawal, tetap pahalanya sama. Ya, kalau demikian jadinya maka tidak dikhususkan di bulan Syawal, kata mereka. Ini terjadi ikhtilaf dalam masalah ini. Kemudian Rasulullah sabda, ya, siapa yang berpuasa Ramadan? Kata-kata berpuasa Ramadan, kata Syekh Utsaimin, mengharuskan puasa Ramadan harus selesai dulu. Jadi, tidak dikatakan seseorang berpuasa Ramadan kecuali dia harus menyelesaikan Ramadan terlebih dahulu. Maka bagaimana dia akan mendapatkan keutamaan hadis ini, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 Syawal, ya, sementara ya Ramadannya sendiri belum selesai. Yang ketiga, bahwa ya, para ulama atau disebutkan dalam hadis qudsi bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu 'alayhi." Tidaklah seorang hamba bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan. Ini menunjukkan bahwa pahala yang apa ibadah yang wajib lebih dicintai oleh Allah. Maka konsekuensinya harus lebih didahulukan daripada puasa yang sunnah. Kemudian kaidah usul fikih berkata, annal asla fil amri lil faur. Pada asalnya perintah itu harus dikerjakan ya secepatnya. Ini kaidah usul fikih. Ya, kalau Anda ya menyuruh anak Anda untuk pergi misalnya, "Nak, coba kamu pergi ya beli obat nyamuk sana." Kemudian si anak berkata, "Nanti aja, Pak." Ya, dia mengulur-ngulur. Maka kita katakan, ya, si ayah tersebut boleh marah kepada anak itu, boleh. Ini menunjukkan kata ahli usul fiqh bahwasanya perintah itu pada asalnya harus dipercepat. Ya, adapun hadis Aisyah yang menyebutkan bahwasanya beliau baru bisa mengqadha di bulan Syaban, itu karena ada alasan, yaitu sibuk ya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ya qadha saja beliau enggak sempat, apalagi bro, puasa Syawal. Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam, ya bagi mereka yang punya qadhaan, hendaknya dia mendahulukan puasa qadha sebelum ya puasa Syawal, karena itu adalah hutang dan hutang lebih didahulukan daripada yang lain. Nah, jazakallah khair atas penjelasannya Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Ustaz, pada lebaran kemarin kami pulang kampung dan di sana tidak ditegakkan sholat Jumat dengan alasan tidak sampainya jumlah kaum muslimin sebanyak 40 pada sholat tersebut sehingga tidak diselenggarakan sholat Jumat. Apakah ini menjadi mazhab Imam Syafi'i atau ada batasan minimal dari sholat Jumat ini Ustaz? Jazakallah khair. Pertama, memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang jumlah syarat yang merupakan sahnya sholat Jumat. Mazhab Syafi'i mengatakan harus 40 berdasarkan riwayat yang menyebutkan tentang hal itu, namun riwayatnya lemah. Ya, hujah mereka yang paling kuat adalah tentang kisah Usaid bin Hudair, Mus'ab bin Umair, di mana ketika diwajibkan sholat Jumat, pada waktu itu Mus'ab bin Umair sedang berdakwah di kota Madinah. Kemudian mereka melaksanakan Jumat dan kebetulan jumlahnya 40 orang. Lalu dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa jumlahnya harus 40. Namun dijawab oleh Imam Syaukani bahwa sesuatu yang terjadi kebetulan tidak bisa dijadikan hujah. Terlebih, ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah suatu ketika sedang berkhutbah, kemudian datanglah pedagang-pedagang dari Syam. Lalu kemudian para sahabat pergi, semua tersisa 12 orang. Ya, kemudian Allah mengecam mereka dalam surat Al-Jumu'ah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka dalam surat Al-Jumu'ah. Di situ tersisa 12 orang. Berarti kurang dari 40. Kalau atas pendapat yang mengatakan syaratnya harus 40, berarti batal salatnya. Tapi Rasulullah tidak membatalkannya. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan hadis ini, ya, kalau begitu syaratnya harus 12. Akan tetapi kembali pada permasalahan bahwa itu terjadinya kebetulan. Namun yang rajih wallahu alam, dan ini pendapat Imam Syaukani, bahwa salat Jumat itu sama dengan salat berjamaah. Maka yang paling sedikit salat berjamaah ada 2 orang, demikian pula salat Jumat. Ya, maka tidak ada bedanya dalam hal ini, wallahu alam. Nah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kami angkat kembali dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Anda terkena syubhat tentang zikir menggunakan tasbih dengan ilat atau alasan memudahkan dalam berzikir. Apakah ilat ini dibenarkan Ustaz? Jazakallahu khair. Sebetulnya kalau kita berpikir masalah mudah-mudahan, maka lebih mudah pakai tangan. Tasbih susah kita bawa ke sana kemari, belum lagi lupa dan yang lainnya. Sementara tangan alhamdulillah enggak pernah lupa kita ambil. Ya, lebih mudah dengan tangan. Yang kedua, lebih ikhlas. Ya, kalau alasan seperti itu. Sebab ketika Anda dilihat oleh orang-orang selalu bawa tasbih ke sana kemari, akhirnya menyebabkan Anda riya. Tapi kalau Anda pakai tangan, masya Allah. Yang ketiga, sesuai, lebih sesuai dengan sunnah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun bertasbih dengan biji-bijian, tidak pula ini. Adapun riwayat dari sebagian sahabat itu semua riwayat yang lemah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam hal ini. Yang ketiga, bahwasanya tangan kita akan bersaksi kelak pada hari kiamat. Maka tidakkah itu hal-hal seperti ini sudah cukup buat kita bahwasannya lebih baik kita ya berzikir dengan tangan, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu baik, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah menganjurkan kepada umatnya. Ya, Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.